Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kembali di sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, atau juga dikenal dengan hadis Jibril, masih menjelaskan faedah yang terkandung dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kaum muslimat rahimani wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin pada pertemuan sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita di antara kesempurnaan syahadat seorang muslim, persaksian seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan dia mengikuti apa-apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang darinya. Yakni untuk kita mencukupkan diri kita di dalam beragama dengan apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau amalkan, tidak menambah di dalam ajaran beliau ataupun mengurangi. Maka orang-orang yang mereka melakukan amalan yang menurut mereka itu adalah amalan ibadah, namun tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang belum merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Karena konsekuensi dari seorang muslim ia mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya ialah dia di dalam beragama tidak keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, begitu pula sikap seorang muslim atau di antara kesempurnaan syahadat seorang muslim, persaksian seorang muslim ia mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan dia membenarkan apa saja yang disampaikan atau yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk membenarkan khabar tersebut, mengimaninya dan mengamalkannya. Dan sebaliknya tidak diperbolehkan bagi seorang muslim maupun muslimah, seseorang yang mengimani bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh bagi dia mempertentangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal dangkal yang dia miliki. Tidak boleh bagi kita untuk menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal-akal yang kita miliki, ataupun mungkin dengan kebiasaan kita dan yang semisalnya. Karena kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan mereka tidak mempertentangkan atau tidak meninggalkan hadis Nabi dikarenakan akal mereka tidak menerimanya. Karena seorang mukmin ataupun mukminah adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun perkara tersebut tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Taib. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di dalam konsekuensi atau kesempurnaan persaksian seorang muslim atau muslimah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk dia tidak melakukan perbuatan ghulu berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ghulu ialah mujawazatul had, melampaui batasannya. Tidak boleh bagi seorang muslim atau muslimah dia berbuat ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan dia memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada posisinya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebagaimana yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin atau banyak dari kaum muslimin yang terjatuh padanya. Di mana sebagian kaum muslimin mereka memiliki keyakinan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengangkat kesusahan yang ada pada diri mereka dalam keadaan Nabi telah meninggal. Sebagian kaum muslimin berdoa minta di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta agar dimudahkan rezekinya, dihilangkan musibah yang menimpa dirinya, disembuhkan dari penyakit, dimudahkan jodohnya, dan semisalnya. Ini semua merupakan perbuatan ghulu, perbuatan melampaui batas, memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada posisinya, tidak menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala posisikan beliau padanya. Bahkan perbuatan yang demikian ini merupakan perbuatan kemusyrikan, karena memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kemudaratan, yang namanya musibah, Ini tidak ada yang bisa menghilangkannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kebahagiaan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada seorang hamba. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sebagaimana yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lihat bagaimana tatkala mereka ditimpa musim kemarau yang begitu lama sehingga menjadikan sumur-sumur itu menjadi kering, sungai-sungai tidak lagi mengalir, naam, hujan tak kunjung turun. Apakah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala ditimpa yang demikian ini menjadikan mereka minta berdoa di kuburan Nabi? Tidak, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tindakan yang demikian, minta di kuburan, berdoa di kuburan, minta kepada orang yang telah meninggal, ini merupakan sesuatu yang menyelisih syariat Islam, bahkan merupakan perbuatan kesyirikan. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka ditimpa musim kemarau, kekeringan yang begitu lama, yang mana itu terjadi di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mereka pun pergi ke Masjid Nabawi, naam, berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kata Umar di dalam doanya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina. Kata Umar radhiyallahu taala an, ya Allah, sesungguhnya dahulu kami bertawassul kepadamu melalui nabi kami, maka engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Yani tatkala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, menimpa pula kekeringan di zaman tersebut, sehingga mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minta kepada beliau karena beliau tatkala itu masih hidup. Mereka minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan. Kemudian kata Umar, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fastina. Dan sesungguhnya kami sekarang ini bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Abbas. Fastina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Maka setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an berdoa dengan demikian, kemudian beliau memerintahkan Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berdiri dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tawassul yang diperbolehkan, yang dibenarkan dalam syariat Islam. Bertawassul dengan seseorang yang dia itu hidup dan dia mampu untuk melakukannya. Adapun datang ke kuburan Nabi, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tawassul yang haram bahkan termasuk tawasul yang syirik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mampu untuk melakukan permintaan kita. Jangankan mengabulkan permintaan kita, mendengar saja belum tentu beliau mendengarkan apa yang kita ucapkan, apalagi mau mengabulkan permintaan kita. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka tatkala seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimudahkan rezekinya atau dihilangkan beban kehidupan yang menimpa dirinya atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Nabi telah meninggal, maka dia terjatuh pada perbuatan ghulu karena dia memiliki keyakinan ya yang berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi telah meninggal dunia. Nabi tidak bisa melakukan apa-apa karena beliau telah meninggal, berbeda tatkala beliau masih hidup. Tidakkah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, illa min thalathatin." Kata Nabi SAW, apabila seorang insan telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Yani tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak bisa beramal lagi. Illa min sadaqatin jariyatin, kecuali pada tiga perkara. Yang pertama ialah sadaqah jariyah. Seseorang yang tatkala masih hidup, dia melakukan sadaqah jariyah. Naam, memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren, membangun taman pengajian dan semisalnya, maka walaupun dia telah meninggal, namun selama fasilitas yang dia berikan itu masih digunakan oleh orang lain, maka senantiasa pahala itu terus mengalir pada dirinya. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah ilmu agama Islam, ilmu syar'i, bukan ilmu duniawiyah. Naam. Maka selama seseorang dia memiliki ilmu, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut, yaitu ilmu agama, dia ajarkan kepada orang lain, maka senantiasa pahala itu akan mengalir pada dirinya walaupun dia telah meninggal dunia, selama orang-orang yang dia ajar tadi senantiasa mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, atau orang-orang yang dia ajar tadi mengajarkan kepada yang lainnya dan terus mereka saling mengamalkan dan mengajarkannya, senantiasa pahala tersebut mengalir kepada dirinya walaupun dia telah meninggal dunia. Dan yang ketiga ialah awwaladin salihin yada'ulah, seorang anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Yakni tatkala seorang anak menimpa dirinya berupa musibah kematian orang tuanya, maka orang tua ini senantiasa mendapatkan pahala atau apa yang dilakukan oleh seorang anak ini akan senantiasa mengalir sampai kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala ada seseorang yang kedua orang tuanya meninggal dunia, maka tidak ada amalan yang paling afdol, yang paling baik bagi orang yang meninggal tadi, melainkan doa, amalan saleh yang dilakukan dari kedua, dari anak-anaknya tersebut. Taib. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan yang lebih daripada seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang telah meninggal. Maka tatkala menimpa kita musibah, orang tua kita meninggal, maka yang paling baik yang untuk dilakukan adalah kita mendoakan kedua orang tua kita. Ini amalan yang paling baik yang diberikan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal daripada amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena amalan ini terdapat nasnya di dalam hadis. Ya, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, ini yang akan senantiasa bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Ini kaum muslimin, tiga perkara yang senantiasa akan didapatkan bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Adapun yang dari itu tidak ada lagi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang telah meninggal dunia, maka terputuslah ya amalan yang dia kerjakan. Tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan. Maka di antara kejahilan seseorang ialah dia meminta kepada orang yang telah meninggal. Kenapa? Sudah meninggal belum tentu mendengarkan apa yang kita minta dari dirinya. Ya, mendengarkan saja belum tentu bisa mendengar, apalagi mengabulkan. Tayyib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri beliau sendiri tidak bisa memberikan yang namanya kemanfaatan sedikit pun. Tatkala kita minta kepada beliau, berdoa kepada beliau. Kenapa? Karena beliau telah meninggal dunia. Berbeda dengan keadaan tatkala beliau masih hidup. Ya, maka beliau bisa memberikan kemanfaatan dengan beliau mendoakan kita sebagaimana yang terjadi pada sebagian para sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Nabi meninggal, maka beliau tidak lagi bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada kita. Taib. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, "Faman anzalahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah fa innahu lam yuhaqqiq syahadata anna Muhammadar Rasulullah." Maka barang siapa ia memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas posisi beliau, posisi yang Allah Subhanahu wa taala telah posisikan beliau padanya, maka orang tersebut merupakan orang yang belum merealisasikan syahada anna Muhammadar Rasulullah. Bal syahida anna Muhammadan rabbun ma'allahi. Na'udzubillah. Bahkan kata beliau, orang-orang yang mereka ughulu, yang memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada posisinya, bahkan pada posisi ketuhanan. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, mereka adalah orang-orang yang belum merealisasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahkan mereka adalah orang-orang yang mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna ma'na kaunihi rasulan annahu 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Karena orang-orang yang mereka memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ghulu berlebihan dalam mensikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, orang-orang yang berdoa minta di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perbuatan ghulu terhadap Nabi. Ya. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini banyak terjadi kepada jamaah-jamaah haji atau jamaah umrah. Tatkala mereka mendatangi Masjid Nabawi, mereka pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak heran kita melihat sebagian di antara mereka yang dimarahi oleh polisi yang menjaga Masjid Nabawi tersebut. Bahkan ada yang dipukuli. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan ketika seseorang minta di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba. Ya. Yang namanya hamba itu tidak boleh diibadahi. Dan Nabi juga adalah seorang rasul. Yang namanya rasul itu tidak boleh didustai. Abdun la yu'bad, rasulun la yukazzab. Nabi SAW adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi dan Rasul yang tidak boleh didustai. Kata beliau, nahnu fi salatina kulla yawmin naqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita di setiap salat yang kita lakukan di setiap harinya, di dalam salat kita, kita mengatakan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tatkala kita telah mempersaksikan bahwasanya Nabi SAW itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi kita mempersaksikan beliau pada posisi ketuhanan. Demikian pula tatkala kita mempersaksikan bahwasanya beliau adalah seorang rasul, maka tidak boleh kita dustai beliau. Taib. Maka kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fahuwa abdun ka ghairihi minal ibadi marbubun wallahu huwal ma'budu azza wa jalla wa huwa rabbu. Maka beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang hamba sebagaimana selain beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita adalah manusia, hamba ciptaan Allah subhanahu wa taala, dari hamba-hamba yang Allah subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah adalah al-ma'bud, Allah adalah satu-satunya sesembahan kita, dan dia adalah Rabb. Taib. Dan Allah adalah Rabb yang mengatur alam semesta. Taib. Idan, maka kalau demikian keadaannya, kata beliau, naqulu li ha'ula'i alladhina najiduhum yaquluna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yunzilunahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah naqulu lahum innakum lam tuhaqqiqu la shahadata an la ilaha illallah wa la shahadata anna muhammadar rasulullah. Kalau demikian kenyataannya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi dan seorang rasul yang tidak boleh didustai, maka kata beliau, kita katakan kepada mereka, orang-orang yang kita dapati mereka adalah orang-orang yang melampaui batas ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas posisinya, posisi yang Allah subhanahu wa taala telah posisikan beliau padanya. Maka kita katakan kepada mereka, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak merealisasikan persaksian kalian pada syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat anna muhammadar rasulullah. Taib. Ya, jadi mereka orang-orang yang berlebihan dalam mensikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga mereka terjatuh dalam perbuatan ghulu, memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi ketuhanan, meyakini Nabi itu bisa menghilangkan kemudaratan, menghilangkan kesusahan dalam keadaan Nabi telah meninggal, kemudian dia minta di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini adalah orang-orang yang belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Taib. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fal muhim أن هاتين الشهادتين عليهما مدار عظيم كل الإسلام فهو عليهما. Kata Syekh Ibnu Utsaimin pada kesimpulannya, pada syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pada dua syahadat ini, ya, pada keduanya terkumpul seluruh agama Islam padanya, ya. Lidzalika, maka dari sini, law arada al-insan an yatakallama ala ma yata'allaqu bihima mantuqan wa mafhuman wa madmunan wa isharatan lastaghraqa ayyaman. Kata beliau, kalau seandainya agama Islam seluruhnya ini terdapat pada dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, kata beliau, kalau demikian keadaannya, maka apabila ada seseorang yang ingin dia berbicara tentang apa-apa yang berkaitan dengan dua syahadat ini, baik dengan dari sisi pemahaman, ya, atau apa-apa yang berkaitan dengan keduanya, niscaya akan habis hari-hari yang dia lalui. Maknanya apa? Tidak cukup waktu untuk kita membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena sangat luas maknanya. Dikarenakan agama Islam ini seluruhnya kembali kepada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tidak cukup kita bahas sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, setahun, bahkan sampai kita habis umur pun tidak cukup kita untuk membahas kedua kalimat tersebut. Kenapa? Karena agama Islam seluruhnya terkandung pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, beliau berdoa, wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana wa iyyakum mimman yuhaqqiquhuma aqidatan wa qawlan wa fi'lan. Kata beliau, semoga atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita dan juga kalian seluruhnya termasuk orang-orang yang merealisasikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah baik dari sisi akidahnya maupun dari sisi ucapan dan perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Taib. Dengan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka selesai kita dari penjelasan berkaitan dengan rukun yang pertama, yakni syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang terkandung dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahimallahu ta'ala, ar-ruknus tsani iqamatus shalah. Rukun yang kedua yang disinggung pula dalam hadis ini ialah berkaitan dengan rukun yang kedua, yakni mendirikan solat, menegakkan solat. Kata Syekh bin Utsaimin rahimallahu ta'ala, as-salatu summiyat salatan li'annaha silatun bainal abdi wa bainallah. Yang namanya solat ini dikatakan atau dinamakan dengan solat dikarenakan solat ini merupakan penghubung, sesuatu yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah solat dinamakan dengan solat dikarenakan solat ini merupakan penghubung, sesuatu yang menghubungkan, atau salat ini adalah sesuatu yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, fa innal insan idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu wa yuhawirahu. Kata Syekh bin Utsaimin, tatkala seseorang itu dia berdiri, ya, tatkala kita berdiri untuk mengerjakan salat, apapun sholat itu, mau sholat rawatib ataupun sholat sunnah, ya. Kata beliau, tatkala kita mengerjakan sholat, berdiri mengerjakan sholat, maka sesungguhnya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kama sabata dzalika fil haditsis sahih. Beliau mengatakan demikian bahwasanya tatkala kita mengerjakan salat sesungguhnya kita sedang bermunajat kepada Allah, sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri dalam hadis qudsi. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi SAW beliau bersabda, anna Allah subhanahu wa ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku membagi salat antara diriku dan hambaku ini menjadi dua bagian. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, kata Allah, apabila hambaku dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Tatkala kita berdiri salat, membaca surat Al-Fatihah, kita mengatakan atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ini merupakan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kata Nabi SAW, apabila seorang hamba itu di dalam salatnya dia mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan asna alayya abdi, hambaku kembali memuji diriku. Wa idza qala, kemudian kata Nabi SAW, apabila orang yang salat itu dia mengatakan maliki yaumiddin, qala majadani abdi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan bahwasanya hambaku telah mengagungkan aku. Kemudian apabila seorang hamba dia mengatakan dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Pada lafaz ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita beribadah. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wali 'abdi lima sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan fa idza qala, maka apabila seseorang yang salat itu dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan hadza li abdi wa li abdi masala, maka ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis qudsi ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ini yang disebutkan oleh atau dijadikan dalil bagi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya tatkala kita sedang mengerjakan amalan salat, sesungguhnya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maka kata beliau, fata'ammal muhawaratan wa munajatan bainal insan wa bain rabbih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, coba kita perhatikan dalam hadis ini. Perhatikan bagaimana percakapan dan munajat antara seorang insan dengan Rabbnya. Wa ma dzalika fal katsiru minna fi hadhihi al munajati mu'ridun bi qalbihi. Kalau kita memperhatikan apa yang terkandung dalam hadis ini, ya, percakapan antara seorang insan dengan hambanya. Taib, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dengan demikian keadaannya masih kita dapati kebanyakan dari kita yang tatkala dia mengerjakan salat, yang mana salat itu merupakan munajatnya dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat dia mengerjakan salat mu'ridun biqalbihi, dalam keadaan hatinya itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini beliau ingin menyindir kita, menyinggung kita. Kebanyakan dari kaum muslimin atau kebanyakan dari kita tatkala mengerjakan salat, kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tatkala seorang itu dia sedang sholat, maka dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, demikian keadaannya, namun masih banyak dari kita tatkala mengerjakan sholat hatinya itu berpaling dari amalan salat yang dia kerjakan. Ya, kata beliau, tajiduhu yatajawwalu yaminan wa shimalan ma'a annahu yunaji man ya'lamu ma fi sudur azza wa jal. Kata beliau, engkau akan mendapati seseorang yang sedang salat, ya, dalam keadaan hatinya itu berpaling dari ibadah salat yang dia kerjakan. Kenapa? Hatinya itu kemana-mana, pikirannya kemana-mana, dalam keadaan dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ini maha mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam dada-dada manusia. Tidakkah kita merasa malu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mengerjakan solat dalam keadaan solat itu disebutkan adalah sesuatu yang menghubungkan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni tatkala kita sedang solat, kita sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata kita berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita mengerjakan solat, pikiran kita kemana-mana, ya, dalam keadaan kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita, tidakkah kita merasa malu dari yang demikian ini? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa hada min jahlina wa ghaflatina. Apa yang kita lakukan tersebut tatkala kita mengerjakan solat yang menjadikan hati kita ini berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tidak khusyuk dalam mengerjakan solat, ini merupakan kejahilan pada diri kita dan juga kelalaian dari diri kita. Ya, ini nasihat dari beliau sekaligus sindiran buat kita kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar kita di dalam mengerjakan solat benar-benar khusyuk, hati kita tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain, melainkan kita benar-benar fokus dalam beribadah, di dalam solat kita, dalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, fal wajibu alaina, maka wajib bagi kita kaum muslimin, wa nas'alullah an yu'inana alaihi, dan kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada kita atasnya. Kata beliau, wajib bagi kita, antakuna qulubuna hadiratan fi hali salati hatta tabra'a dhimmatuna wa hatta nantafi'u biha. Kata beliau, wajib bagi kita untuk hati-hati kita ini hadir tatkala kita sedang mengerjakan solat. Yakni jangan sampai tatkala kita mengerjakan ibadah solat, hati kita tersibukkan dengan yang lainnya. Makanya tidak heran di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tatkala telah dihidangkan makanan, nah, kemudian dikumandangkan azan, apa perintah Nabi SAW? Kata Nabi SAW, untuk kita menghabiskan makanan tersebut, makanan yang telah dihidangkan tadi, baru kita solat, tunaikan panggilan solat. Kenapa? Di antara hikmahnya ialah dikhawatirkan tatkala kita mengerjakan solat, pikiran kita itu tertuju pada makanan. Makanya sebelum kita mengerjakan amalan ibadah solat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, jangan sampai masih ada, ya, pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa mengganggu ibadah kita tersebut. Kita selesaikan dulu hajah kita, baru kita kerjakan ibadah. Naam. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wajib bagi kita kaum muslimin, tatkala kita mengerjakan solat, hati kita itu pun ikut hadir di dalam solat tersebut. Sehingga dengan demikian kita menunaikan kewajiban kita dan juga kita bisa mengambil manfaat atau mendapatkan kemanfaatan, pengaruh yang baik dari ibadah solat yang kita kerjakan. Kata beliau, لأن الفوائد المترتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة. Kata Syekh Ibn Utsaimin, faidah-faidah yang terkandung pada amalan ibadah solat itu akan didapatkan oleh seseorang tatkala seseorang itu dia bisa mengerjakan ibadah solat tersebut dengan sempurna. Yani kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari ibadah solat yang kita kerjakan manakala kita bisa mengerjakan ibadah solat tersebut dengan sempurna. Di antaranya, tatkala kita mengerjakan solat, hati kita pun hadir dalam solat yang kita kerjakan tersebut. Pikiran kita fokus pada ibadah solat yang kita kerjakan. Inilah ibadah solat yang demikian, inilah yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Dan manfaat-manfaat solat yang lainnya. Al-muhim, solat ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita manakala kita mengerjakan ibadah solat itu dengan sempurna. Maka beliau mengatakan, walihada kulluna yaqra qawla Allahi azza wa jal inna salata tanha anil fasyai wal munkar. Kata Syekh Ibn Utsaimin ta'ala, maka dari sini setiap dari kita ya mungkin sudah membaca atau mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya salat, ibadah salat itu tanha, bisa mencegah seseorang anil fahsyai dari perbuatan kekejian, wal munkar, dan juga kemungkaran. Ya, kita semua membaca ayat ini, mendengarkan ayat ini dibaca, dan kita paham maknanya. Namun kenapa sebagian dari kita atau bahkan diri kita masih terjatuh dalam perbuatan keji, terjatuh dalam perbuatan kemungkaran, dalam keadaan kita adalah orang yang mengerjakan sholat? Jawabannya bisa jadi dikarenakan kita mengerjakan ibadah sholat, kita tidak mengerjakannya dengan sempurna. Di antaranya, tatkala kita mengerjakan sholat, hati kita lalai dari sholat yang kita kerjakan, atau kita tersibukkan dengan perkara-perkara di luar sholat, padahal kita sedang mengerjakan ibadah sholat. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, setelah beliau membawakan ayat ini, beliau mengatakan, wa ma'adhalika ya'til insan wa yusalli fala yajidu fi qalbihi inkara lil munkar aw 'urfan li ma'rufin zaidan amma sabaqa hina dukhulihi fi shalah. Beliau katakan, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ibadah salat ini bisa mencegah seseorang dari yang namanya perbuatan kekejian dan juga perbuatan mungkar. Namun kenapa, kata beliau, masih didapati dari seseorang yang dia mengerjakan sholat, namun pada hatinya tidak dapat mengingkaran, terdapat kemungkaran. Hatinya tidak bisa mengingkari kemungkaran yang dia saksikan sendiri, atau tidak bisa melakukan kebaikan, terlebih lagi tatkala sedang dia melakukan sholat. Ya, yakni la yataharraku qalbu wa la yastafidu. Yakni kata beliau, hatinya itu tidak bisa tergerakkan, atau hatinya tidak bisa mengambil faedah, manfaat dari salat yang dia kerjakan. Kenapa? Li'anna salata naqisatun. Karena salat yang dia lakukan atau tatkala dia mengerjakan salat, dia kerjakan salat tersebut dengan kurang. Di antara kekurangan tadi, tatkala mengerjakan salat, hatinya lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dalam keadaan dia sedang mengerjakan salat. Atau dalam keadaan salat, dia tersibukkan di luar, apa, di dari perkara-perkara di luar salat, atau dia mengerjakan salat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu tidak bisa mengambil dari apa salatnya yang dia kerjakan, tidak bisa memberikan faedah, manfaat bagi dirinya. Tidak bisa menjadikan dia mengingkari kemungkaran. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jawaban bagi mungkin orang-orang yang bertanya, kok dia masih dia salat tapi kok masih mengerjakan kemungkaran? Bisa saja dikarenakan dia tatkala mengerjakan salat hatinya itu lalai dari ibadah salat yang dia kerjakan, atau dia mengerjakan salat tersebut karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat. Taib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang harus kita perhatikan. Ya. Maka salat ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana disebutkan, salat ini merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas rahmat yang manakah yang engkau harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau meninggalkan sesuatu yang menghubungkan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat. Ya. Rahmat mana yang engkau harapkan tatkala engkau meninggalkan ibadah salat? Engkau meninggalkan hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang meninggalkan salat dengan ancaman kekufuran. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, untuk kita memperhatikan amalan salat yang kita kerjakan. Begitu pula bagi orang tua memperhatikan anak-anak mereka, pendidikan anak mereka, terutama dalam ibadah salat. Karena kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita telah terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hubungan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ibadah salat yang kita kerjakan. Maka janganlah sampai kita bermalas-malasan sehingga menjadikan kita meninggalkan salat. Salat ini merupakan ibadah yang mulia, yang agung dalam agama Islam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.